Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا Fa ikhwani fiddin, para hadirin sekalian yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kembali dimudahkan di malam hari ini, di masa-masa yang Allah masih menguji kita dengan adanya wabah yang kita selalu mohon kepada Allah semoga segera diangkat dan Allah jadikan segala sesuatunya berakhir dengan kebaikan bagi kaum muslimin. Kita masih dimudahkan oleh Allah untuk bisa mengisi waktu-waktu kehidupan ini dengan amaliyah berupa talabul ilmi yang dinyatakan oleh para ulama, laisa syai'un ba'dal fara'id afdala min talabil ilmi. Tidak ada satu amalan pun setelah ibadah yang Allah wajibkan lebih afdal daripada talabul ilmi. Yang demikian itu dikarenakan orang yang belajar ilmu agama ini merupakan tanda kebaikan. Di dalam hadis Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, maka Allah akan jadikan orang tersebut tafaqquh, belajar sehingga paham akan agama ini. Maka marilah di waktu-waktu yang kita banyak memiliki faragh, luang, kekosongan, di waktu-waktu yang aktivitas kita dibatasi, jangan sampai kita terlupakan dari mengisinya dengan amalan yang mulia ini, talabul ilmi syar'i. Semoga Allah Ta'ala menambahkan bagi kita ilmu yang bermanfaat dan senantiasa memberikan taufik untuk kita bisa melakukan amalan soleh yang semoga menjadi pemberat timbangan di hari kiamat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Masih dalam pembahasan kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin, dalam permasalahan yang ke-27, pada poin yang ke-6, beliau Al-Imam Sa'di menerangkan tentang macam-macam najis. Maka di sana beliau menyatakan, wa kadzalikal maitat illa maitatal adami. Demikian pula maitah, yakni bangkai, kecuali maitatul adami. Maitatul adami, kecuali mayitnya Bani Adam. Mayitnya Bani Adam diperselisihkan oleh para ulama suci atau tidak. Maka barakallahu fikum, di sana diterangkan para ulama ada beberapa pendapat. Maka Al-Imamun Nawawi barakallahu fi Al-Imam Sa'di rahimahullah nanti membawakan hadis yang menerangkan tentang illa maitatal adam. Beliau menyebutkan hadis pada poin wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu la yanjus hayyan wala maitan. Al-mu'min, seorang mukmin itu tidaklah najis, hayyan baik dalam keadaan hidup wala maitan, dan tidak pula najis dalam keadaan menjadi mayit. Hadis ini datang dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dengan lafaz subhanallah innal mu'mina la yanjus, sesungguhnya seorang mukmin itu tidaklah najis. Adapun tambahan hayyan wala maitan ini datang dalam hadis yang lainnya dari sahabat Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Hakim dalam Mustadraknya jilid yang pertama halaman 542. Namun Al-Imam Sa'di membawakan dalam satu konteks hadis. Dari hadis ini muncul permasalahan, apa hukum mayitnya Bani Adam? Karena di dalam hadis Rasulullah mengatakan al-mu'min. Mu'min, maka di sana barakallahu fikum terjadi khilaf di kalangan para ulama. Pendapat pertama adalah keadaan pertama, amma maitatul muslim, adapun mayatnya seorang muslim. Qala an-Nawawi rahimahullah fi syarh Muslim, berkata Al-Imam An-Nawawi dalam syarah Muslim, fa ammal hayyu fa tahirun bi ijma'il muslimin. Adapun tatkala seorang muslim itu hidup, maka suci dengan kesepakatan kaum muslimin. Wa ammal mayitu fa fihi khilaf lil ulama. Adapun tatkala sudah menjadi mayit, maka terjadi khilaf di kalangan para ulama. Wali Syafi'i fihi qaulan. Al-Imam Syafi'i yani memiliki dua pendapat, najis dan suci. Wasahih minhuma annahu tahir, dan yang sahih dari pendapat Imam Syafi'i adalah sucinya mayit seorang muslim. Yang ini juga merupakan mazhabnya Imam Ahmad, Imam Malik, Dawud al-Zahiri dan yang lainnya. Berarti pendapat jumhur ulama. Di mana dalil mereka keumuman hadis tadi, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang ditambahkan dengan lafaz dalam hadis Ibni Abbas yang diriwayatkan Al-Imamul Hakim rahimahullahu taala. Qala wa khalafa Abu Hanifah wa qala bi najasi. Menyelisih dalam hal ini Imam Abu Hanifah yang beliau menyatakan mayit seorang muslim itu najis. Mayit seorang muslim itu najis. Nah, barakallahu fikum. Apa alasannya? Karena kalau suci kenapa harus disucikan? Kalau orang mati harus dimandikan, disucikan. Lah apa ini? Berarti menunjukkan najis kalau begitu. Barakallahu fikum. Ini diantaranya. Dan pendapat najis ini wa huwa riwayatun an Ahmad wa Malik wa qaulun li Syafi'i. Juga merupakan salah satu riwayat dari Imam Ahmad, Imam Malik dan juga ucapan, salah satu ucapan Imam Syafi'i. Dari sini mulai berlatih. Kalau dalam pembahasan fikih, kadangkala para imam itu memiliki beberapa pendapat. Dan itu ada sebab. Sebabnya kenapa? Kadangkala dikarenakan mereka itu di awalnya berpegang dengan dalil yang umum atau qawaidul amah, kaidah yang umum. Belum sampai pada mereka dalil khusus tentang substansi permasalahan yang dihadapi. Sehingga mereka berijtihad karena mereka ahlul ijtihad, menyimpulkan suatu hukum. Tiba-tiba suatu ketika datang ilmu sampai kepada mereka riwayat yang sahihah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka berpendapat dengan pendapat yang dibangun di atas ilmu. Nah, ini demikian. Kita sampaikan demikian supaya tidak salah paham. Ini satu keadaan, sehingga karena ada riwayat-riwayat, ucapan ini, ucapan itu dari seorang imam. Maka bagaimana kita menyikapi? Melihat mana yang paling kuat dari ucapan tersebut. Ini sebab pertama. Sebab kedua, bihasabil ahwalil mustafti. Disebabkan dengan keadaan orang yang bertanya. Orang yang bertanya memberikan gambaran keadaan. Demikian, demikian, demikian. Maka disimpulkan atau diberikan fatwa dan hukumnya. Datang penanya yang lainnya dalam konteks permasalahan yang mirip. Dengan keadaan yang berbeda. Maka diberikan jawaban yang berbeda pula dengan yang pertama. Sehingga dari sini, kadangkala kita terkecoh atau barakallahu fikum, kita jangan sampai tergesa-gesa menyimpulkan hukum yang kadangkala itu adalah khusus bagi orang lain. Yang kita maksudkan di sini barakallahu fikum, terkadang banyak beredar atau dengan mudah di masa-masa sekarang ini media informatika, hukum ini, hukum ini, hukum ini, yang itu dalam perkara ijtihadiyah, bukan manhajiyah. Ingat, ijtihadiyah bukan aqadiyah, manhajiyah. Nah, namun dalam ijtihadiyah, permasalahan fikih dan seterusnya, lah ini tiba-tiba seakan-akan mau dibenturkan dengan yang lainnya. Sebagaimana di sini, oleh karena itu kita memang sengaja jarang membawakan permasalahan khilaf dalam majelis ini. Nah, karena barakallahu fikum khawatir malah membebani. Nah, sehingga kita kadang mengambil ringkasnya saja apa yang telah disimpulkan para ulama. Al-muhim dalam bab ini, pendapat al-Imam Syafi'i, Imam Malik serta Imam Ahmad, yang mana al-arjahu minhum, yang paling rajih dari mereka, qaulun bi anna mayyital muslimi tahirun, yakni ucapan bahwasanya mayit seorang muslim adalah suci. Barakallahu fikum. Mereka berpendapat dengan dalil-dalil, namun kebanyakan riwayatnya adalah dhaifah. Sehingga dari sini disimpulkan yang rajih adalah mayit seorang muslim adalah suci. Yang kedua, tinggal mayit seorang kafir. Bagaimana hukum mayit kafir? Qala wa ammal kafiru faqad qala Ibnul Mulaqqin fi syarhil umdah. Adapun orang kafir, telah berkata Al-Imam Ibnul Mulaqqin dalam Syarhul Umdah, Fahukmuhu fit toharoh wan najasah hukmul muslim. Yaitu hukum bagi seorang mayit kafir, bagi mayit seorang kafir, baik hidup dan matinya adalah najis. Barakallahu fikum al-afu. Hukum dalam suci dan najisnya seperti hukum muslim. Fahukmu fi taharati wa najasah hukmul muslim. Adalah hukumnya terkait dengan suci atau najisnya seperti hukum seorang muslim. Qala wa hadha madhhabu jamahir minas salaf wal khalaf. Ini adalah madhabnya jumhur, mayoritas ulama dari kalangan salaf ataupun khalaf. Di mana dalil yang menerangkan hal tersebut banyak. Di antaranya yang pertama hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Muslim, anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rabata sumamata ibnu usal fil masjid qabla ayyuslima. Dalil yang pertama, sesungguhnya Nabi mengikat Sumamah ibna Usal. Sumamah bin Usal ketika itu kafir, menjadi syariah, menjadi tawanan, dan diikat Fisawaril masjid, di salah satu daripada tiang masjid. Diikat sebelum masuk Islam, hingga akhirnya mendengar bacaan Al-Quran masuk Islam. Demikian pula hadis Imran ibn Husain yang mana barakallahu fikum Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menggunakan bejananya orang, yakni seorang wanita musyrikah, dipakai untuk wudu. Berarti ketika itu kan jelas sudah terkena tangannya dan sebagainya, berarti menunjukkan suci. Sebab kalau badan seorang kafir itu najis, tidak mungkin akan ditambatkan atau diikat di masjid. Demikian pula dalil yang umum mengenai ibahati zabaihi ahlil kitab, dihalalkannya sembelihan ahlul kitab. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Ma'idah ayat yang 5, فَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ. Maka makanan yang dimiliki ahlul kitab ini halal bagi kalian, dan makanan kalian halal bagi mereka. Yang dimaksud ta'am di sini zaba'ih, yakni sembelihan-sembelihan mereka. Ahlul kitab itu halal bagi kita. Ini barakallahu fikum tentang mayitnya seorang kafir. Di sana waqad khalafa fi hadhihi almas'alah ba'du adh-dhahiriyah. Telah menyelisihi permasalahan ini sebagian adh-dhahiriyah. Ini laqab bagi ulama-ulama atau a'immah yang mereka letterlux dengan lafadz hadis ataupun ayat, sehingga disebut zahiri. Nah, di antara tokoh-tokohnya Dawud al-Zahiri, di antara tokohnya Ibnu Hazm dan yang lainnya. Ini barakallahu fikum. Mereka menyelisih ini. Faqalu innal musyrika najasul ain. Bahwasanya mereka mengatakan sesungguhnya orang musyrik itu najis secara zatnya. Wastadallu biqoulihi ta'ala innamal musyrikuna najas. Dengan surat At-Taubah ayat 28. Sesungguhnya hanyalah kaum musyrikin itu najis. Di dalam ayat disebut najis. Berarti kalau begitu mereka najis, karena mereka ahlu zahir, golongan zahiriyah. Maka bagaimana? Kita jawab, jumhur ulama menjawab, anna najasataha huna mahmulatun ala najasatil ma'nawiyah wa huwa khubsun najasatu mu'taqadihi. Bahwasanya yang dimaksud dengan innamal musyrikuna najas, najis di sini dibawa kepada najis maknawi, bukan najis hissi, yaitu kotor. Maksudnya akidah ideologi mereka najis, sehingga haram masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kemudian mereka adh-dhahiri tidak terima. Mereka berdalil dengan mafhum di dalam hadis yang kita baca tadi di awal, al-mu'minu la yanjus. Berarti kalau begitu maknanya kafir itu najis, kata mereka. Maka dijawab pula oleh barakallahu fikum jumhur, bi annal murada bil hadithi annal mu'mina tahirul a'dha li'tiyadihi mujanabatu an-najasah bi khilafil musyrik li'adami tahaffudihi anin-najasah. Dijawab oleh jumhur, yang dimaui innal mu'mina la yanjus, dimaui dengan hadis ini sesungguhnya kaum mukminin ini suci anggota badannya, yakni taharah hissiyah, suci. Kenapa? Karena mereka terbiasa menjauhkan diri dari hal-hal yang najis. Kalau terkena najis, disiram, disucikan. Adapun musyrik berbeda. Mereka ini tidak perhatian menjaga kebersihan dari najis. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang piring-piring ataupun bejana kaum musyrikin, bolehkah kita menggunakannya? Bolehkah kita makan menggunakannya? Maka Nabi mengatakan la ta'kulu fiha. Jangan kau makan menggunakan illa alla tajida ghairaha, kecuali kalau kau tidak mendapatkan kecuali itu. Faghsiluha fakulu fiha, maka cucilah dan makan dengannya. Kenapa dicuci? Karena barangkali di sana orang musyrik tadi tidak menjaga dari najis. Nah, sehingga dari sini kesimpulan yang akhir adalah bahwasannya barakallahu fikum, orang musyrik ataupun kafir mayatnya ini barakallahu fikum juga suci hissinya, secara hissiyah. Adapun barakallahu fikum najis pada mereka najis maknawi. Lalu bagaimana ketika disyariatkan bagi mayit yang muslim mereka harus dimandikan? Ini adalah ikraman lahu, pemuliaan bagi seorang muslim. Karena yang namanya muslim ini adalah muhtaram, dimuliakan hayyan wa maitan, hidup dan matinya. Bahkan pemuliaan kepada muslimin bukan sekedar kepada jasadnya, bahkan kepada makbarohnya, kepada kuburannya. Tidak boleh kita jadikan jalan, diinjak, duduk di atasnya tidak boleh, karena memuliakan mayit muslim yang telah meninggal ini. Lah ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini ada kemuliaan Islam dan muslimin di mana mereka dimuliakan hidup dan matinya. Adapun orang kafir, mereka tidak dimandikan. Ketika mati, bukan maknanya tetap dibiarkan najis badannya, karena badannya tidak najis. Kecuali kalau betul-betul nampak ada ainun najasah, sehingga dihukumi najas hukmiyah. Namun di sini mereka tidak, ini kenapa? Karena mereka itu sebagai bentuk perendahan bagi mereka dan kehinaan. Nah, barakallahu fikum. Sisi yang kedua, bahwasanya dimandikannya mayit ini adalah ibadah bagi orang yang masih hidup. ibadah bagi orang yang masih hidup, di mana mereka dengan melakukan memandikan mayit mendapatkan pahala. Seandainya tidak ada yang memandikannya, maka semuanya terkena dosa, kecuali pada mayit-mayit yang tidak dimandikan secara syariat, seperti syahidul ma'rokah, orang yang mati syahid, gugur di medan pertempuran, dibiarkan dengan luka-lukanya tidak dimandikan, dan yang lainnya. Ini barakallahu fikum, ini tentang keadaan mayit adami. Suci apa najis? Jawabannya suci. Sehingga beliau mengatakan illa maitatal adami wa ma la nafsa lahu sa'ilah, dan binatang yang tidak memiliki nafs, yakni yang dimaksud darah. Yang dimaksud adalah darah. Yang tidak memiliki darah yang mengalir. Seperti apa? Yani barakallahu fikum, seperti dzubab, seperti lalat, ba'udah, namus, nam, ba'udah, nyamuk, atau namus juga sama nyamuk, nam, barakallahu fikum. Ini tidak najis darah yang keluar darinya. Barakallahu fikum, mana dalil yang menerangkan hal tersebut? Dalilnya barakallahu fikum, diantaranya adalah barakallahu fikum, hadis Salman Al-Farisi yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ad-Darqutni, dan juga barakallahu fikum oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Walaupun di dalam sanadnya ada kedhaifan, namun barakallahu fikum di sana dibawakan oleh para ulama, barakallahu fikum, karena hadis ini sharih. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ya Salman, kullu ta'amin wa syarabin waqad fihi dabbatun laisa laha dam, famatat fahuwa halalu aklihi wa syurbihi wa wudu'ihi." Wahai Salman, semua makanan dan minuman yang jatuh padanya binatang, laisa laha damun, yang tidak memiliki darah yang mengalir, maka famatat, maka binatang tersebut mati, maka ini adalah halal untuk dimakan. Maksudnya makanannya tetap halal dimakan, minumannya tetap halal diminum, dan boleh dipakai wudu airnya. Ini hadis ini sharih, hanya saja dhaif. Di sana ada hadis yang sahih namun tidak sharih, menerangkan sucinya, yaitu hadis yang telah masyhur, hadis tentang dzubab, tentang barakallahu fikum, minuman yang dihinggapi lalat. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza waqa'a dzubabu fi ina'i hadikum falyaghmishu al-haditha." Apabila lalat menghinggap atau jatuh pada bejana tempat air minum di antara kalian, maka tenggelamkan sekalian lalat tersebut. Apa hikmahnya? Dikarenakan fa inna fi ihda janahaihi da wa fi ukhra shifa. Dikarenakan pada salah satu daripada sayap lalat itu ada penyakit, dan pada yang lainnya itu ada obatnya. Kalaulah seandainya lalat tersebut najis, tentunya Nabi tidak memerintahkan untuk menenggelamkannya. Nah, di sini dikiaskan oleh para ulama, kenapa demikian? Sebab lalat ini minal maitah ma laisa lahu damun sa'il, karena mayit atau binatang bangkai yang tidak memiliki darah mengalir. Sehingga di sini barakallahu fikum, ini yang diterangkan para ulama tentang dalil kenapa bangkai binatang yang tidak ada darahnya ini tidak najis. Bercabang dari ini, bagaimanakah hukum menenggelamkan lalat ke dalam gelas, misalnya haruskah ditenggelamkan? Jawabannya tidak, kecuali kalau kita ingin meminumnya. Jadi kalau ada lalat, oh ini tenggelamkan dulu baru dibuang. Tidak, kalau mau dibuang ya ngapain ditenggelamkan. Kalau mau diminum, karena ini sudah terkena penyakit, baru ditenggelamkan, baru diminum. Barakallahu fikum. Ini yang diterangkan demikian. Wallahu ta'ala ala wa'alam biswab. Kita baca dalil-dalil dan kita akan masuk dalam pembahasan selanjutnya, poin berikutnya. Di pertemuan akan datang kita membaca dalil yang diterangkan beliau dalam kitab ini. Wa qala ta'ala hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu ila akhiriha. Maka beliau membawa dalil-dalilnya, di antaranya diharamkan atas kalian al-maitah, bangkai, waddam dan darah sampai akhir ayat. Menunjukkan di sini yang diharamkan adalah bangkai, dikecualikan tadi bangkai yaitu mayitnya Bani Adam. Waddam dan darah dikecualikan padanya yaitu yang tidak memiliki darah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu la yanjus hayyan wala maitan. Mukmin tidak najis baik dalam keadaan masih hidup dan tidak najis pula dalam keadaan sudah mayit, sudah mati. Wa qala sallallahu alaihi wasallam uhilla lana maitatan wa daman. Dihalalkan bagi kita dua bangkai dan dua darah. Fa ammal maitatan fal hutu wal jarad. Adapun bangkai yaitu bangkai binatang air, ikan dan juga jarad belalang. Mudah-mudahan dalam pertemuan akan datang kita menyinggung sedikit. Wa ammad daman, adapun darah, fal kabidu wattihal, maka kabid hati, wattihal dan limpanya. Ini adalah tidak najis dan juga tidak haram. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Ini yang mudah kita ambil di malam hari ini terkait dengan pembahasan macam-macam najasah, dan insyaallah kita akan masuk dalam poin yang ke-28 dalam pertemuan yang akan datang mengenai kotoran binatang dan air kencingnya. Mudah-mudahan Allah taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan senantiasa menambahkan taufik kepada kita sehingga kita selamat dalam berbagai ujian, dan mudah-mudahan Allah menutup akhir kehidupan kita dengan kebaikan. Amin. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wa salim. Walhamdulillahi rabbil alamin.